Gumlaringkang sekar sekar ngambar harum ngebegi taman sari. Amamet prono satu karyola jaring triyo peksi ngoceh kumbang hambrengeng nimbro suwasana endah mulya lir tamaning prohap sang